بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوان الدين أعزكم الله yang terakhir kita baca penjelasan muallif rahimahullah faedah-faedah kita mempelajari dan mengkaji keindahan Islam. Yang terakhir adalah sebagai tariqah dakwah. Upaya paling besar, upaya paling maksimal untuk mendakwahkan Islam kepada masyarakat umum, bahkan kepada non-muslim, dengan menjabarkan tentang Islam yang mulia ini. Semata-mata menerangkan Islam dengan tanpa membantah agama mereka. Cukup. Ini adalah tariqah dakwah yang penting diperhatikan oleh para da'i ketika menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Sampaikan ilmu tentang Islam dengan tanpa menyinggung hal-hal yang ada pada mereka terlebih dahulu. Sampai mereka mengerti Islam, memahami Islam, mencintai Islam, lebih dalam mengkaji Islam. Pada waktunya akan dijelaskan kepada mereka hal-hal yang ada pada mereka dari kemukaran-kemukaran. Termasuk hikmah dalam perkara dakwah. Di antara faedah lain yang bisa disebutkan ialah mengkaji keindahan Islam, menambah semangat talabul ilmi bagi seorang muslim. Sebab yang dia kaji perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang sempurna. Faedah yang lainnya adalah menumbuhkan semangat untuk tamassuk bil Islamis sahih, menumbuhkan semangat untuk berpegang teguh dengan Islam yang mulia. Karena dia tahu sendiri bagaimana keindahannya, bagaimana kemuliaannya, bagaimana kesempurnaan bimbingannya. Semangat termasuk sunnah. Di antara faedah yang lain ialah menumbuhkan semangat untuk bertahkim, menjadikan bimbingan Islam sebagai hakim yang memutuskan semua perkaranya. Karena dia tahu mengandung kemaslahatan, enggak mengandung kemadharatan. Dia tahu itu hak, enggak ada yang batil. Dia tahu itu adil, enggak ada yang zalim. Bersemangat untuk bertahkim kepada Islam yang benar. Ya, terkait dengan semua aspek dunia dan agamanya. Kembali kepada bimbingan Islam, kembali kepada hukum-hukum Islam. Barakallahu fikum. Nah, sehingga banyak fawaidnya. Tidak rugi kita mengkaji bab ini. Barakallahu fikum. Itu yang dimaukan oleh Imam Alif rahimahullah. Beliau mengatakan selanjutnya. Setelah menguraikan di atas, beliau memberikan sebuah penjelasan lagi. Qala rahimahullahu ta'ala wa'lam. Ketahuilah. Anna mahasinad dinil islami. Bahwasanya keindahan agama Islam ammatun fi jami'i masailihi wa dalailihi wa fi usulihi wa furu'ihi. Ya, keindahan Islam itu umum pada semua masalah-masalah yang diangkat dalam Islam. Umum dalam semua bukti-bukti dan dalil-dalilnya. Umum dalam semua perkara usul yang pokok, yang mendasar, atau perkara furu', perkara-perkara cabangnya. umum, perkara akidahnya, perkara prinsip agamanya, perkara hukum syariatnya, semuanya. Semuanya indah. Antum bisa menjabarkan tentang keindahan tauhid. Bisa menjabarkan keindahan akidah Islam. Antum bisa menjabarkan bahkan keindahan manhaj Islam. Apalagi terkait dengan ahkam. Antum menjelaskan masalah keindahan, masalah wudu, masalah sholat. Bahkan pembahasan tentang masalah hukum-hukum had sekalipun. Bisa kamu uraikan sisi keindahannya. Umum. Wa fi ma dalla alaihi min ulum asy-syar'i wal ahkam. Keindahan Islam umum meliputi apa-apa yang ditunjukkan oleh Islam dari semua ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu hukum. Semua ilmunya indah. وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ عُلُومِ الْكَوْنِ وَالْإِجْتِمَعِ. Keindahan Islam juga umum meliputi apa yang ditunjukkan oleh Islam dari ilmu-ilmu kaun, ilmu duniawiyah, dan ilmu sosial. Islam enggak semata-mata membahas ilmu din, enggak semata-mata akidah, ibadah, ahkam. Islam juga menerangkan tentang permasalahan perniagaan, pernikahan, masalah kenegaraan, bahkan terkait dengan ilmu-ilmu duniawi yang manfaat bagi makhluk, masalah sosial kemasyarakatan, masalah akhlak, masalah muamalah, ada dalam Islam, dan semua itu indah. Cukup bagi kita untuk mengkaji Islam akan meraih semua umum. Karena ayatnya umum, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Umum, Al-Qur'anul Karim memberikan bimbingan kepada perkara yang aqwam, benar, adil, bermaslahat dalam semua hal. Bahkan antum ketika membahas kitab thaharah, masalah bersuci, antum mengkaji masalah adab-adab bersuci, antum bisa menggambarkan dan menyampaikan kepada masyarakat keindahan bimbingan Islam terkait dengan adab tadi itu. Harus tertutup, gitu ya. Tidak boleh kena najis pada pakaiannya dan segala macamnya. Tidak boleh terbuka auratnya, harus istinja, harus istijmar, suci. Itu antum tampilkan sisi keindahannya. Itu semuanya bisa. Tentunya yang menyampaikan yang punya ilmu. Dari kalangan para ulama, thullabul ilm, mutamakkinin fil ilm. Barakallahu fikum. Begitu ya, umum. Jangan dikira keindahan Islam hanya pada akhlakul karimah. Ini yang banyak disampaikan oleh mereka, menggambarkan Islam itu indah terkait dengan masalah menyantuni anak miskin tok. Itu salah satunya. Islam itu indah membantu orang yang memerlukan, yang membutuhkan bantuan. Seolah-olah keindahan Islam hanya pada pembahasan menyantuni orang lain. Tidak hanya itu, itu sebagian kecil daripadanya. Jadi, dalam perkara prinsip indah. Hatta walaupun dalam perkara nahi mungkar indah. Ketika saya membantah mencegah kemungkaran-kemungkaran, menerangkan tentang masalah kesyirikan, kekufuran, menerangkan masalah penyimpangan-penyimpangan bid'ah, menerangkan masalah kefasikan, kemungkaran, itu indah. Dijabarkan semua sisi kemadharatannya dan dijabarkan kenapa Islam melarangnya. Melarang dikarenakan padanya ada kerusakan-kerusakan yang mengerikan. Jadi indah. Bisa. Tidak terbatas pada pembahasan akhlakiyah adabiyah. Semuanya indah. Dengan menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, menyampaikan keterangan para ulama, jelas. Yang ini camkan baik-baik. Prinsip kita, akidah kita. Titik. Belum mengatakan setelah itu, walaisal qasduhuna isti'aba dhalika wa tatabbu'ahu. Yang dimaksud dalam risalah ini bukanlah mencakup itu semua atau meneliti itu semuanya. Bukan. Fa innahu yastad'i bastan katsira. Sebab kalau mau diteliti, meliputi semuanya, mengharuskan kita untuk menjabarkan lebih luas. Panjang pembahasannya kata beliau. Wa innamal gharadu dzikru amthilatin nafi'ah. Tapi maksud dan tujuan risalah ini adalah menyebutkan beberapa contoh-contoh yang bermanfaat. Yustadalu biha ala masywa, yang contoh-contoh itu dijadikan sebagai dalil untuk mengetahui contoh-contoh yang lain. Dibahkan contoh ini dengan itu atau akan tahu bagaimana keinginan Islam dalam bab yang lain. Wa yanfatihu bihal bab, dan tujuannya untuk membukakan pintu. Liman aradtuhul, pintu bagi yang mau masuk kepada pembahasan ini. Jantung bisa risalah ini kamu syarah itu bisa. Nah, masing-masing misal yang beliau bawakan, misal pertama antum jabarkan seluas-luasnya. Misal kedua sampai misal yang ke-21 antum jawabkan seluas-luasnya. Jadi kita besar kitab tentang masalah keindahan Islam. Silakan. Yang ini buka pintu saja. Ini pintunya, silakan masuk. Barakallahu fikum. Qala wa hiya amthilatun muntashiratun fil usuli wal furu'i wal ibarati wal muamalat. Itu contoh-contoh itu muntashirah, bertebaran, tersebar fil usul, dalam perkara usul, perkara akidah, perkara keimanan. Wal furu', perkara ahkam. Wal ibadat, dalam perkara ibadah. Wal mu'amalat, juga dalam perkara mu'amalah. Dalam perkara mu'amalah. Nama ikhwan. Jadi untuk bisa menjabarkannya, antum harus menguasai semua ilmu tadi. Harus bisa menguasai tentang akidah Islam, menguasai prinsip-prinsip ketauhidan, keimanan, menguasai masalah usul sunnah, mengetahui masalah manhaj Islam. Kuasai ilmu itu, antum ambil sisi keindahan-keindahan. Antum harus menguasai fiqih, menguasai fiqih Islam dari mulai bab thaharah sampai bab yang paling akhir masalah jihad. Kuasai itu, ambil sisi positifnya, sisi keindahannya. Antum harus memahami masalah ibadah, fiqih ibadah. Antum ambil sisi keindahannya. Antum mengkaji masalah akhlak, masalah adab. Kuasai semua itu, ambil sisi keindahan-keindahan. Itu barakallahu fikum ada dalam ayat, ada dalam hadis, dan ada dalam keterangan para ulama. Antum tinggal mengumpulkan, menyatukan, membongkar, menyibak, antum bahasakan dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan keadaannya dan sesuai dengan maksudnya, keindahan Islam. Barakallahu. Itu dengan cara mengetahui keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya, faedah-faedahnya, samarahnya, buah-buahnya, mengetahui hal-hal negatif yang hilang dengannya. Nanti akan muncul dari sana indahnya Islam dalam poin-poin itu. Barakallahu fikum. Ini kita upayakan sekuat tenaga menjabarkan contoh-contoh yang dibawakan oleh Ma'arif dalam buku ini insyaallah taala. Titik. Jadi rujukannya apa ya syarah buku ini? Ini kitab ini kan mau syarah, kira-kira rujukannya apa ya, Pak? Rujukannya semua kitab-kitab para ulama dalam semua bidang ilmu agama. Itu rujukannya. Kalau pas membahas masalah contoh pertama, masalah usulul iman, ya rujukannya semua buku akidah. Antum harus kuasai itu, antum ambil dari sana sekian banyak poin-poin tentang keindahan Islam dalam bab akidah. Barakallahu fikum. Pas pembahasan masalah jual beli, misalkan, antum harus menguasai ilmu masalah jual beli, fikih jual beli. Antum ambil dari sana kemudian keindahan-keindahan Islam terkait masalah jual beli. Pas pembahasan masalah masalah hudud, pembahasan masalah hukum-hukum had, masalah hukum-hukum jinayat dan segala macam, antum kuasai. Antum buktikan kepada umat, inilah indahnya hukum Islam. Kenapa harus dirajam? Kenapa harus dipotong tangan? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kamu tampilkan semua tadi. Wahagata. Barakallahu fikum. Begitu ya. Selesai mukaddimah dari muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Intinya adalah Islam itu indah. Islam itu mulia. Islam itu sangat agung. Pegangi, jangan dilepas. Baik, yang kedua, mengkaji tentang keindahan Islam, faedahnya sangat besar. Poin-poin tadi yang disebutkan barakallahu fikum. Yang ketiga, untuk menjabarkan tentang keindahan Islam, al-muallif akan membawakan sekian banyak contoh-contoh, total 21 contoh dalam semua bab, dalam semua bidang, yang dengan itu antum akan bisa mengetahui lebih dalam tentang Islam itu apa. Gunakan untuk mendakwahi masyarakat antum, orang lain di luar sana, bahkan dari kalangan muslimin, di samping untuk pegangan kuat bagi antum barakallahu fikum. Kata beliau, fanaqulu musta'ina billah, maka kita mengatakan disertai dengan memohon pertolongan kepada Allah azza wajal, rajina minhu yahdiyana, berharap kepada Allah semoga Allah memberikan hidayah kepada kami, wa yu'allimana, mengajarkan ilmu kepada kami, wa yaftahalana min khazaini judihi wa karamihi ma tasluhu bihi ahwaluna, dan memohon kepada Allah semoga Allah membukakan untuk kita dari perbendaharaan kedermawanannya, kemuliaannya, yang dengan itu akan menjadi bagus keadaan-keadaan kita. Watastaqimu bihi aqwaluna wa af'aluna, dan menjadi istiqamah ucapan kita dan perbuatan kita dengan itu semua. Masuk pada pembahasan al-mithalul awwal, misal yang pertama. Yang pertama ini ikhwan, pembahasan tentang permasalahan keindahan Islam dari usul iman. Dari usul iman, agama Islam itu dibangun di atas pondasi-pondasi keimanan yang tersebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Baqarah ayat yang ke-136, semuanya berkaitan dengan masalah arkanul iman yang 6. Rukun iman yang 6. Itu dibahas panjang oleh beliau, dibukakan oleh beliau beberapa kalimat yang menggambarkan nama masalah keindahan Islam dari akidah ini. Dan ini memerlukan waktu yang cukup panjang, karena kita harus menjabarkannya seluas mungkin, segamblang mungkin, supaya kita mantap dengan akidah Islam dan bisa menerangkan kepada umat tentang indahnya akidah Islam. Panjang ikhwan, ada dua halaman dari beliau. Nampaknya gak mungkin dimulai hari ini. Kalau dimulai hari ini, gantung-gantung, gak zen ya. Nah, dikaji insyaallah pada kesempatan berikutnya langsung contohnya. Awal, yang kedua terkait dengan masalah rukun Islam. Nah, tentang masalah keindahan-keindahan Islam pada rukun Islam yang 5. Kemudian di bagian global ya, contoh yang ketiga, keindahan Islam dari bimbingan Islam yang memerintahkan kita untuk bersatu padu, melarang berpecah belah, disebutkan keindahan-keindahan dari situ. Kemudian menjelaskan agama Islam adalah agama rahmah, agama yang barokah, agama yang ihsan, menganjurkan untuk memberikan kemanfaatan kepada siapapun. Contoh yang kelima, Islam adalah agama hikmah, agama fitrah, agama akal, agama yang mengandung perbaikan, kebaikan, keberuntungan. Bahas lagi. Contoh yang keenam, tentang masalah jihad fisabilillah, tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar, dibongkar, tentang masalah keindahan-keindahannya, tentang masalah jihad, kemudian masalah akad, masalah jual beli, masalah ijarah, masalah syarekah, masalah muamalah-muamalah duniawiyah yang lain, diangkat, dibuktikan, dijabarkan keindahan-keindahan fikih jual beli dalam Islam. Pembahasan masalah makanan, minuman, pakaian yang dihalalkan dalam Islam, yang juga diharamkan dalam Islam, masalah pernikahan, diangkat sama beliau sisi indahnya Islam dalam masalah makanannya, minumannya, pakaiannya, pernikahannya, panjang. Kemudian dibahas lagi tentang masalah hukuk bainal insan, Islam menganjurkan untuk menunaikan hak-haknya orang lain. Dibahas masalah keindahannya tentang masalah itu. Kemudian masalah waris, masalah warisan, masalah wasiat, masalah tarikatul mal, bagaimana Islam memberikan bimbingan tentang masalah waris, sudah diangkat bagaimana keinginan Islam tentang masalah waris, kemudian masalah hukum hudud, hukum-hukum had dalam Islam, hukum-hukum ta'zir dalam Islam, dijabarkan sama beliau bagaimana indahnya Islam dalam penerapan hukum had, penegakan hukum syariat, kemudian tentang masalah hijr, menahan, menyita harta sebagian orang yang enggak bisa menggunakan dengan baik. Itu pembahasan khusus masalah fikih, itu dibahas tentang bagaimana keindahan-keindahannya, tentang masalah pentingnya membuat wasiqah, adanya sebuah barakallahu bukti-bukti data ketika ada sebuah akad, ada bukti perjanjian dan segala macamnya, disampaikan masalah keindahan-keindahannya. Kemudian terkait dengan masalah perbuatan ihsan, diminta untuk berbuat baik dalam semua akad dan masalah muamalah-muamalahnya, dalam masalah pinjam-meminjam, dalam masalah ariyah, meminjamkan barang kepada orang lain, diangkat sisi keindahannya. Barakallahu fikum. Kemudian membahas tentang masalah bagaimana Islam dalam menyelesaikan perseteruan, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan muskilah-muskilah di tengah-tengah kaum muslimin antara dua orang yang berseteru. Dijelaskan bagaimana prinsipnya, bagaimana keindahan-keindahannya. Pembahasan masalah musyawarah, ya, dijelaskan bagaimana indahnya musyawarah. Menjelaskan tentang permasalahan Islam itu membawa perbaikan dua hal, memperbaiki dunia, memperbaiki agama. Dijelaskan sisi keindahan-keindahannya. Tentang permasalahan ilmu, tentang masalah wilayah, tentang masalah kepemimpinan. Luar biasa. Dalam banyak hal diangkat sampai poin yang ke-21. Itu semuanya akan diangkat sama beliau, global tapi padat, menggambarkan indahnya Islam dalam poin-poin tadi. Semakin membuat semangat dalam mengkajinya, semangat dalam mengamalkannya, semangat dalam berpegang teguh dengannya. Barakallahu fikum. Itu nanti pada kesempatan yang berikutnya insyaallah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab.